yang lapangnya langit dan bumi, dan Allah menyiapkan di dalamnya ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Janji Allah adalah seperti itu. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menghati-hatikan kita jangan sampai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak didapatkan oleh kita. Karena apa? Karena melanggar apa yang dihatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kehidupan dunia ini menipu diri kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal itu karena dunia ini apa? Hulwa khadira. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, "Innad dunya hulwatun khadira wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa." Sesungguhnya dunia ini hulwa manis khadira, hijau menarik, dan sesungguhnya Allah mempercayakan kalian di muka bumi ini sehingga Allah melihat apa yang kalian lakukan, maka hati-hatilah terhadap dunia. Allah dan Rasulnya menghati-hatikan kita dari dunia ini. Jangan sampai memalingkan kita dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dijanjikan, apa yang dihati-hatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu yang nyata. Ternyata dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak tentang orang terjatuh ke dalam kekafiran itu karena hubbud dunia, istihbab al-hayati dunia. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang ayat riddah dalam surat An-Nahl ayat 106, Allah mengatakan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syarha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim. Ini adalah vonis dari Allah Subhanahu wa taala dan ancaman bagi orang yang murtad setelah dia beriman, bagi mereka murka dan azab dan vonis kafir dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dipaksa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang sebab yang menjerumuskan orang ke dalam kemurtadan itu, zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya alal akhirah. Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai kehidupan dunia terhadap akhirat. Dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir tersebut. Di sini yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam kemurtadan adalah istihbab al-hayah ad-dunya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kalian sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai pelindung. In istahabbul kufra 'alal iman. Bila mereka itu lebih mencintai dunia daripada keimanan. Ini istahabul kufra alal iman. Bila mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Mereka istihbab orang bukan cinta kepada kekafiran. Orang jarang atau sangat sedikit sekali yang cinta kepada kekafiran. Tapi cinta kepada dunia yang menjerumuskan mereka ke dalam kekafiran. Karena yang dicari oleh orang-orang kafir itu adalah dunia. Jadi mereka lebih mencintai kekafiran itu adalah lebih mencintai dunia. Sehingga menjerumuskan mereka ke dalam kekafiran dan menanggalkan keimanan. Juga apa yang dialami oleh Bul'am Ibn Ba'ura ketika dibujuk oleh kaumnya untuk membantu mereka dengan sekedar doa. Dengan sekedar doa. Untuk mendoakan Nabi Musa dan pasukannya supaya tidak bisa masuk ke negeri mereka, kaumnya kafir, kaum Bul'am ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang yang menjerumuskan dia ke dalam kekafiran itu apa? Allah mengatakan watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenapa atau sebab dia jatuh ke dalam kekafiran sehingga mengiyakan mengikuti apa yang dibujukkan oleh kaumnya yang kafir. Apa kata Allah? Akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dia lebih cenderung kepada dunia ini. Lebih cenderung tidak enak terhadap kaumnya kalau tidak mengikuti keinginan mereka, sungkan atau kasihan kepada mereka. Perasaan-perasaan semacam itu adalah karena lebih cenderung kepada dunia. Ada muhaba, ada mujamalah, mudahana kepada kaumnya. Itu karena dunia. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tapi dia lebih cenderung kepada bumi, maksudnya kepada dunia. Dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi banyaknya orang jatuh ke dalam kemurtadan itu adalah karena istihbab al-hayah dunia. Lebih karena mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Bukan karena ingin kafir. Bukan karena cinta kepada kekafiran. Bukan karena ketidaktahuan terhadap kekafiran. Bukan karena benci kepada Islam. Bukan karena cinta kepada kekafiran. Karena jarang sekali orang yang ingin kafir. Jarang sekali orang yang ingin kafir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam As-Sarimul Maslum mengatakan, wabil jumlah faman qala aw fa'ala ma huwa kufrun kafara bidzalika wa illam yaqsud an yakuna kafiran id la yaqsudul kufra ahadun illa ma syaa Allah. Secara umum barang siapa mengucapkan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran, maka dia kafir dengan sebab hal itu, walaupun tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir, karena tidak ada seorang pun yang ingin menjadi kafir illa masya Allah. Maksudnya jarang sekali orang yang niat untuk kafir atau ingin kafir atau cinta kepada kekafiran. Tapi umumnya adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Karena cinta dunia ingin apa? Ingin leluasa seperti orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan sampai terpukau dengan apa? Dengan keleluasaan orang-orang kafir berjalan di muka bumi ini. Fala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kalian terpedaya, terpukau dengan keleluasaan orang-orang kafir mereka berjalan di muka bumi ini. Mereka kemana-mana leluasa. Karena mereka saat ini sedang diberikan kejayaan. Kata Allah, jangan terpukau dengan hal itu. Mata'un qalil. Itu kenikmatan yang sedikit. Kemudian tempat kembali mereka, jahannam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya kita apa? Namanya hawa nafsu, melihat orang lain leluasa, kita dalam kesempitan ingin mendapatkan keluasaan, ingin mendapatkan apa? Kemudahan. Itu adalah cenderung, memang kecenderungan jiwa manusia. Kalau seandainya tidak dibarengi dengan keimanan, tidak diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jatuh ke dalam hal semacam itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan sampai kecintaan kepada dunia ini membuat kita terjerumus ke dalam kekafiran. Hukum dunia, Allah mengatakan tadi, mereka kafir. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya al akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Ulaika alladzina tab'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Nah, orang-orang yang tadi jatuh dalam kekafiran karena ingin dunia itu, Allah katakan ulaika alladzina tab'a Allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang apa? Allah kunci mati hati mereka, pendengaran mereka, dan pandangan mereka dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Makanya kita bisa melihat orang-orang ketika mengikuti hawa nafsunya, dia jatuh, dia lebih memilih kekafiran daripada tauhid ini. Itu dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bisa melihat al-haq. Dan mereka merasa diri mereka itulah yang benar. Mereka di atas tauhid yang benar, di atas manhaj yang benar. Kenapa? Karena ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lebih mementingkan dunia, dia mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, maka dikunci mati hatinya sehingga hidayah tidak masuk. Maka tadi Allah mengatakan wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir karena hatinya ditutup. Pandangannya ditutup dari bisa melihat kebenaran. Walaupun dia membaca ayat-ayat, nas-nas, hadis, akwal ulama tentang ponis terhadap dirinya, dia tidak bisa melihat. Walaupun diberikan bayan beratus-ratus kali lipat, dia tidak bisa mendengar dengan pendengaran yang masuk ke dalam lubuk hati. Kenapa? Karena kata Allah, ulaika alladzina taba'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Itu di dunia ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran dan matanya, sehingga mereka lalai, tidak tahu kebenaran dan merasa diri mereka itulah orang yang benar. Kemudian di akhirat apa hukumnya? La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Tidak disangka lagi, tidak diragukan lagi, mereka itu di akhirat adalah orang-orang yang rugi. Rugi karena mereka selama di dunia menyangka bahwa tindakan mereka itu adalah benar. Karena umumnya orang yang jatuh dalam kekafiran karena istihbab al-hayati dunia, keyakinannya tidak berubah. Dia merasa tetap di atas keislaman, cinta kepada Islam, benci kepada kekafiran. Dan dengan anggapan itu, dia merasa di atas keislaman. Makanya di akhirat, ketika ternyata mereka itu kafir, mereka itu orang yang rugi. Jadi orang-orang semacam itu, karena dunia telah menutup hati mereka, maka hidayah pun ditutup dari mereka. Ketika mereka sudah memalingkan hatinya kepada dunia, maka Allah pun berpaling dari memberikan hidayah kepada orang semacam itu. Oleh sebab itu, jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kita terpedaya sehingga menanggalkan tauhid. Karena selama apapun kita hidup di dunia, kita akan mati. Senikmat apapun atau kejayaan apapun di dunia ini pasti akan ditinggalkan. Ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartaku tidak bisa menolongku, kekuasaanku juga binasa. Jadi dunia ini memang apa? Dararatun gararah. Dararah memadaratkan dan gararah menipu. Sehingga karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan sampai terpedaya dengan hal itu. Allah mengingatkan karena memang banyak orang yang terjerumus ke dalam hal semacam itu. Bila saja seorang alim, seorang abid yang tergolong wali min awliyaillah yang doanya mustajab karena dunia dia terpedaya sehingga akhirnya jatuh ke dalam ke dalam kekafiran. Sampai Allah Subhanahu wa taala ibaratkan dia seperti anjing. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dia seperti anjing. Kalau dibiarkan juga dia menjulurkan lidahnya. Kalau kamu membawa batu untuk melempar dia juga tetap menjulurkan lidahnya. Berarti kecintaan dunia ini selalu merasuki diri orang tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang alim, abid, termasuk wali Allah yang doanya mustajab, tapi terpedaya dengan dunia. Maka kita yang lebih rendah dari itu, kita harus lebih waspada terhadap tipu daya dunia ini. Dan kita harus, jangan lupa, harus selalu bersandar kepada zat yang maha kuat, yang mengokohkan hati kita. Karena tidak ada yang bisa mengokohkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita bersandar kepada kemampuan ilmu kita, kepada kemampuan apa yang kita miliki, karena manusia itu adalah makhluk yang lemah di hadapan syubhat, syahwat, sehingga Allah Subhanahu wa taala karena mengetahui jiwa manusia itu lemah, hawa nafsu selalu mendorong kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratum bisu illa marahim rabbi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengetahui bahwa jiwa itu mudah goyah dengan syubhat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi sumber-sumber syubhat dan syahwat. Makanya dengan adanya syariat hijrah itu dalam rangka menjauhkan manusia dari keterpurukan kepada dunia yang penuh syubhat dan syahwat ini. Barakallahu wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan suatu keburukan pun melainkan Allah menghati-hatikan kita darinya. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan satu kebaikan pun melainkan telah menunjukkan kita kepadanya. Tidak ada yang luput dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan bayan yang mufassal yang terperinci maupun dengan bayan yang sifatnya mujmal global. Dan aturan Islam adalah meliputi kehidupan manusia dan itu untuk kepentingan manusia itu sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kaya, ghani. Ya ayyuhannas antumul fuqara'u ila Allah. Hai manusia, kalian tuh sangat butuh kepada Allah. Allah tidak membutuhkan alam ini. Seandainya seluruh umat manusia di sini bertakwa, di dunia ini bertakwa, itu tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika seluruh umat manusia durjana kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah mengatakan, "Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a." Hai hamba-hambaku, seandainya umat kalian yang paling awal dan paling akhir, jinnya dan manusianya, seluruhnya di atas ketakwaan seorang yang paling takwa di antara kalian, maka itu semua tidak menambah sedikit pun pada kerajaanku. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, seandainya umat yang terdahulu yang dan yang paling akhir kalian, jin dan manusia seluruhnya, semua di atas kebejatan orang yang paling bejat di antara kalian, maka hal itu tidak mengurangi sedikit pun kerajaanku. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi, innama hi a'malukum usuhsiha lakum thumma uwafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Hai hamba-hambaku, seandainya umat paling awal dan paling akhir kalian, dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya kumpul di satu tempat, semuanya minta kepadaku dan aku memberikan masing-masing apa yang diminta, maka hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku, kecuali seperti menguranginya jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan. Hai hamba-hambaku, itulah amalan kalian. Aku menghitungnya bagi kalian, kemudian aku memenuhinya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa ketika mendapatkan kebaikan kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, Akan tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan hidayah kepada Islam, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan orang taufik sehingga mudah baginya untuk melaksanakan ketakwaan, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mendapatkan kebaikan nanti di hari kiamat, maka Allah katakan, falyahmadillah. Makanya, sebagai pelaksanaan daripada perintah Allah hendak memuji Allah ketika ahlul jannah dimasukkan ke dalam surga, maka di surga ahlul jannah mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahlul jannah ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surga mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk kepada hal ini. Seandainya tidak ada hidayah Allah, tentu kami tidak akan mendapatkan hidayah. Itu yang Allah katakan, falyahmadillah ketika mendapatkan kebaikan. Juga mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan dari kami segala kesusahan. Ketika mereka masuk surga, mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua tadi hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memudahkan kita bisa melaksanakan kewajiban, itu Allah yang mudahkan. Fa'amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa? Fa'amma man a'ata wattaqa. Orang yang memberikan hartanya dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna dan membenarkan adanya surga. Maka kami akan memudahkan bagi dia apa? Melakukan amalan-amalan yang menghantarkan ke surga. Jadi Allah yang berikan taufik kepada kita. Makanya taufik, hidayah kulub itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mendapatkan selain itu berupa keburukan, maka tidak boleh mencela kecuali diri sendiri. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita akal. Makanya orang gila tidak kena taklif. Orang yang belum balig tidak kena taklif. Yang kena taklif orang yang balig lagi berakal. Berarti sudah bisa berpikir. Terus juga Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan kewajiban-kewajiban bila tidak mampu dilaksanakan. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Rasul mengatakan, "Lama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan semaksimal kemampuan kalian. Ketika orang tidak bisa salat berdiri, salat sambil duduk. Ketika tidak bisa saum di bulan Ramadan, bisa tidak saum nanti diqadha di bulan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menggugurkan hal-hal yang tidak mampu manusia lakukan atau menangguhkannya kepada waktu yang ada kemampuan. Terus juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hujjah dengan diutusnya Rasul, adanya kitab, adanya para duat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia umur. Maka ketika tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil kesempatan itu, maka itu karena tafrit dari diri manusia itu, bukan karena kesalahan Allah subhanahu wa ta'ala. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar waja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Kata Allah, bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang mana orang yang bisa mengambil pelajaran, dia bisa mengambil pelajaran ketika dikasih umur tersebut, dan juga telah datang kepada kalian nazir, pemberi peringatan. Sekarang kata Allah apa? Fadzuqu, rasailah, rasakanlah. Fama lidh-dhalimina min nasir. Orang-orang zalim itu tidak memiliki para penolong. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan apa segala hujah kepada kita, kesempatan. Sehingga ketika kita teledor, maka yang salah diri kita. Sehingga tidak bisa mencela kecuali diri kita sendiri. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat